dariku untukmu, janjiku padamu untuk akan selalu menunggu hadirnya kau kembali dariku untukmu. Setiaku padamu untuk akan selalu di sisimu. Ku rindu untuk kembali di pelukanmu. Yeah.